al-ilm. Pengertian al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Contoh, pengetahuan bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian, dan bahwa niat itu syarat dalam ibadah. Mengetahui sesuatu berarti tidak termasuk tidak mengetahui sama sekali. Ini dinamakan jahlul basit. Contohnya adalah jika seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu. Sebagaimana hakikat sebenarnya, berarti tidak termasuk pengetahuan tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikat kenyataan sebenarnya. Ini dinamakan jahlul murakab. Contoh, jika seseorang ditanya, kapan terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab, pada tahun ketiga Hijriah. Padahal yang benar tahun kedua Hijriah. Dengan pengetahuan yang pasti, berarti tidak termasuk mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti, yang ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Ini tidak dapat dinamakan ilmu. Jika kemungkinannya condong kepada yang rajih, disebut dzon. Jika condong kepada yang marjuh, disebut waham. Dan jika kemungkinannya sama antara yang rajih dan marjuh, disebut syak. Dengan ini nyatalah bahwa kaitan pengetahuan tentang sesuatu itu dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Yang pertama, ilm, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Yang kedua, jahlul basit, yaitu sama sekali tidak mengetahui. Yang ketiga, jahlul murakab, yaitu mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, dzon, yaitu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang marju. Yang kelima, waham, yaitu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang rajih. Dan yang keenam, syak, yaitu mengetahui sesuatu yang ada kemungkinan sama antara yang rajih dan marjuh.